Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Terakhir kita mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 90. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan tadabur kita ke ayat 91 dan setelahnya. Masih seputar orang Yahudi, bagaimana karakteristik mereka dan sikap mereka kepada Al-Quran. Saya akan perlihatkan dulu satu video yang agak kontras, karena setidaknya kalau kita ingin objektif, sesungguhnya ada sedikit orang Yahudi yang beriman. Nah, sebelumnya saya minta dulu siapa di antara Anda yang bisa menerjemahkan teks-teks bahasa Inggris yang mudah ini. Maksud saya bantu menerjemahkannya. Ini perkataan seorang rabi Yahudi. Siapkan mic-nya satu. Oke. Udah Safitri saja. Maju ke depan kamu sini. Yang ikhwannya siapa bisa bantu? Oke, Safitri saja terjemahkan. Nanti saya stop pelan-pelan per paragraf. Ini perkataan seorang rabi Yahudi. Apa pandangan dia tentang Kristen, tentang Judaism, dan tentang Islam. Ini perkataannya. Silakan Fitri terjemahkan. Marx menuliskan manifesto komunis pertamanya, yaitu ketika Marx menuliskan kata-kata komunis. Jadi menurut si Rabi Yahudi ini, Kristen sebetulnya sudah kehilangan eksistensinya. Sejak kapan? Ketika Marxisme di bawah Karl Marx itu mengungkapkan manifesto komunisme. Первых христианство. Христианство, в общем-то, начало заканчивать свое существование в те времена, когда Маркс писал коммунистический манифест. Если взять его почитать, он очень. Di mana kita telah membacanya ini? Di mana kita telah menemukan Kristiani mendeskripsikan secara akurat kapan itu akan mati. Jadi kalau letter-letter terjemahannya, coba menjadi interpreter. Terjemahannya kayak Google gitu. Jika kita telah membacanya, kita akan menemukan bahwa Kristen telah mendeskripsikan secara akurat kapan itu akan Kristen itu akan hilang. Jadi apa? Christianity described accurately. Secara akurat bahwa secara akurat itu ya, akan meninggal. Secara akurat bahwa sesungguhnya Kristen itu sudah mati. Akan mati. Selanjut. Очень четко сформулировал положение христианства. То есть оно гибнет. И это действительно так. Ini adalah faktanya di mana Kristiani telah maksudnya selesai. Wisdom. Kebajikan. Kebajikan sosial revolusi berarti. Kebaikan. Dimana, kebaikan. Terus. Ini menemukan faktanya ketika Kristiani tidak dapat menemukan mewujudkan kebajikan pada revolusi sosialnya. Ya, dia tidak bisa tegar berdiri di atas revolusi sosial yang sekarang sedang berlanjut. Kristianiti tidak bisa membuktikan apa keberadaannya yang baik atau kebaikannya itu tidak eksis di situ. Terutama setelah munculnya revolusi sosial. Потому что, ну, в силу того, как оно было построено, значит, оно не смогло устоять против социальных революций. И его гибель началась. Dan Kristen mulai menghilang pada abad ke-19 dan sampai sekarang, sampai awal dari abad ke-21 di mana Kristen berhenti menjadi sebuah agama yang pemimpin semua agama. Jadi Kristen tidak lagi menjadi leading religions. Tidak lagi menjadi agama terdepan. Persisnya dimulai dari awal abad 20 ini. Dia memang pernah ada di abad 19. Tetapi di awal abad 20 ini dia tidak lagi leading. Ini sekilas pelajaran perbandingan agama supaya Anda yang sedang dihantam oleh pemikiran-pemikiran sesat Yahudi dengan berbagai macam isme-ismenya, di mana gencar-gencarnya kristenisasi di Indonesia, sekarang Anda dihadapkan kepada sebuah cara pandang rabi Yahudi, kiainya Yahudi, bagaimana sesungguhnya eksistensi agama Kristen di abad 20 ini. Yang menyedihkan kalau mahasiswa-mahasiswa Islam di Universitas Islam malah jadi gak pede dengan agamanya. Teman saya satu angkatan di pesantren setelah doktor menulis membongkar mitos pemikiran Harun Nasution yang secara teologis mempengaruhi banyak sekali pemikiran-pemikiran mahasiswa-mahasiswa muslim negeri, terutama di UIN. Pemikiran Mu'tazilahnya yang menganggap Muhammad Abdul sebagai Mu'tazilah adalah sebuah kekeliruan besar. Intinya dia ingin mengajak mahasiswa Islam itu liberal, menjadikan akal dan ilmu sebagai dalil, sebagai Tuhan. Dan mereka kehilangan akar ideologinya, yakni Al-Quranul Karim. Banyak sekali penyesatan di lingkungan kampus. Karenanya, mempelajari cara pandang Rabi Yahudi tentang agamanya sendiri secara jujur, ini penting bagi kita semua. Где-то в середине 19 века, а где-то к началу 20 века христианство практически прекратило существование своё как, ну, как ведущая религия, которая могла бы, так сказать, действительно держать. Христиан tidak lagi bisa. Yang membawa orang-orang dan mendrive mereka anything in the religion. Ya, agama Kristen tidak lagi bisa mendrive, menggiring manusia untuk melakukan segala sesuatu yang dari sisi agama. Ya, tidak bisa lagi menyetir manusia dari sisi keagamaan. Tidak lagi bisa itu Kristen. Terus? Tapi sangat mudah beradaptasi dengan era modern yang saat ini ada. Celakanya di sini, agama ini sudah seperti bola es yang terlalu gampang beradaptasi dengan agama modern, dengan lingkungan sosial modern. Contohnya misalnya patung Liberty di Amerika. Itu kan sebetulnya dewanya orang-orang Indian. Agar bisa diterima oleh kalangan Indian, agama Kristiani terbiasa untuk berkolaborasi dengan paganisme, kemusyrikan agama setempat. Itu bisa. Sehingga patung Buddha Maria tergantung dibuat di mana, sesuai dengan warna kulit di negara itu. Saking adaptatifnya agama ini. Jadi dia telah kehilangan al-asalah, originalitas keagamannya sendiri. Semua itu bermula dari karena dia tidak bisa lagi menerai, menyetir, menggiring umat dengan pendekatan religiusnya. Народ, который могла бы двигать, ну, что-то могла бы сделать, так сказать, с точки зрения религиозной. Вот, оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир. Существует их христианское. Di mana politik parti dari partai-partai dari Kristian bersama-sama dengan partai-partai dari Jewish di Israel menjadi otoritasnya. Jadi mereka memang masih ada di satu belahan dunia, seakan-akan memang partai-partai Kristen itu eksis. Sama halnya apa maksud saya? Itu pun karena partai Kristen ini merger bergabung bersama partai Jewish. Dan itu pun terjadi karena di Israel. Dia bisa masih memiliki otoritas di sana. Tapi itu pun akibat daripada kolaborasinya dengan partai-partai Yahudi. Dan cuma di sana dia eksis. Nah, sebetulnya sih agak mirip dengan partai Islam juga. Di Indonesia khususnya. Lanjut. Демократические партии, да, так же как в Израиле существуют тоже, так сказать, партии, которые у власти стоят. Вот, религиозная партия. То есть практически как... Dengan kata lain, Kristen secara spiritual keagamaan untuk sebuah grup orang telah mati, jadi tidak mempunyai... Dalam kata lain, bahwa spiritualitas agama Kristen untuk sekelompok orang itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Jadi eksistensi daripada ajaran Kristen, terutama dari sisi spiritualitasnya, tidak lagi mewarnai sebuah kelompok. Tentu cara pandang Rabi ini adalah melihat kondisi yang ada di Eropa. Bahwa di Indonesia masih ada, mungkin Rabi ini tidak melihat. Namun setidaknya ini mewakili pemikiran. Jadi secara jujur kita juga harus mengakui ini mewakili sebagian pemikiran orang-orang rabi-rabi yang mau objektif. Tetapi di negara kelahirannya atau di negara bekas kejayaannya, Kristen tidak lagi eksis. Karenanya kita yang di Indonesia jangan kemudian kehilangan percaya diri jadi ikut-ikutan selamat Natal begitu. Apalagi pas bosnya bos kafir pula gitu. Lanjut. Религия как некий духовный базис для людей, христианство умерло. А ислам? Sekarang apa pendapat dia tentang Islam? Tapi untuk Islam itu telah dibangun sejak since its foundation to the Christian. Sejak apa namanya kebajikan itu ada. Dan Islam fondasi kebajikan itu ada. Islam with a strong faith. Jadi Islam dengan kepercayaan penuh keyakinan kuatnya telah menunjukkan segala perubahannya di telah menunjukkan kemampuannya tetap berdiri tegar di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Jadi berbeda dengan Islam tentunya. Dia melihat bahwa sejak dibangunnya pondasi Islam, dia tetap berdiri tegak. Karena Islam dengan keyakinan yang kuat yang dimilikinya tetap bisa tegak di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Jadi ini adalah sebuah komparasi cara pandang seorang Rabi Yahudi dalam melihat agamanya ketika melihat Islam. Ini sebuah cara pandang jujur, dan maksud saya supaya Anda tidak terkecoh dengan kebohongan-kebohongan, dengan kamuflase-kamuflase, atau kondisi real yang Anda hadapi sesungguhnya itu tidak sesungguhnya seperti itu. Sekarang ini kan di Indonesia ini luar biasa sekularisme yang dikembangkan. Sekarang ini wali kota ya. Kemudian Bupati Bogor dalam kasus Gereja Yasmin dan seterusnya. Sangat gencar sekali. Bahkan baru-baru ini di Bali, dan saya pegang datanya dan dokumennya, mereka bikin konferensi tingkat dunia untuk mengkristen dunia Islam. Dan mereka sudah punya petanya dan punya target-targetnya. Bahkan Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Sunda. Nah, di antara targetnya, dalam satu masyarakat ada berapa Injil yang beredar, ada berapa CD yang beredar, ada berapa gereja dan berapa isi, mereka punya data yang sangat detail. Saya mendapatkan bocoran itu ketika mereka lakukan konferensi tingkat tinggi di Bali. Он был заложен именно как очень стойкое, очень жизнестойкое, крепкое учение, которое способно выдержать любые ситуации изменения в мире. Он строился по-другому. Ислам telah berkembang pesat dengan cara yang berbeda, dan ini telah membawa para leader, seorang leader untuk meraih pesan yang pasti, dan tidak ada keraguan atas ini semua. Islam telah berkembang dengan berbagai macam caranya di dunia ini, dan ia telah menunjukkan bahwa Islam telah terdepan dan dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang memang jelas pula. Dan pesan-pesan yang dibawanya pun juga sangat terang. Wahyu-wahyu yang dibawanya pun juga begitu jelas. Dan ini tidak ada debat di dalamnya. Ислам, у него был живой, реальный руководитель, который, получил пророчество, и в этом нет никаких сомнений. Если там с христианством есть... Tidak seperti Kristen yang di mana mereka banyak terjadi perbedaan tentang kenyataannya mereka dan tentang fondasi-fondasi mereka. Dan perbedaan-perbedaan ini dan sangat jelas di antara berbagai macam sekte di Kristen. Iya. Jadi begitu tajam perbedaan benturan di antara sekte-sekte Kristen. Разные правила самих христиан, есть вопросы по этому поводу. То в исламе всё достаточно просто. Был пророк. Tapi di Islam itu sangat jelas sekali bahwa utusannya adalah Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah memberikan dia pesan-pesan wahyu. Melalui wahyu, melalui Al-Quran. Di dalam Islam jelas sekali bahwa ada Nabi mereka, yakni Muhammad SAW, dan Tuhan mereka, dan Tuhannya telah mewahyukan kepadanya, memberikan pesan-pesan, yang dimaksud adalah Al-Quran. Получал пророчество, стал создавать свою общину религиозную, и на этой основе он построил. Dan ini telah memulai membuat sebuah komunitas keagamaan yang berdasarkan ini, dan membangun sebuah komunitas dan New Testament. Kesaksian, perjanjian. Perjanjian. Jadi bagaimana Islam dimulai? Islam dimulai dari membangun sebuah komunitas religius. Dan atas dasar komunitas inilah mereka membangun masyarakat baru dengan perjanjian yang baru, dengan kesaksian yang baru. Новая, так сказать, новая община, новое учение, причём оно оказалось достаточно. Ini akan pada akhirnya ini ajaran ini mampu berdiri dan mampu terus bertahan dan akan sangat kan kita akan temukan ini secara nyata tertulis di Al-Qur'an. Iya. Pada gilirannya ajaran ini jelas kelihatan mereka tetap tegak. Dan kita dengan mudah untuk mendapatkannya dengan terang di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Достаточно устойчиво, потому что, ну так, если почитать Коран, это видно. Видно просто из самого Корана, что значит. Ini sangat jelas di Al-Qur'an bahwa Revelation itu wahyu ya. Wahyu bahwa ajaran wahyu telah bahwa ajaran wahyu ini telah selalu mampu bertahan di berbagai situasi yang sulit. Ya, jelas sekali di dalam Al-Quran bahwa ajaran ini yang berbasis wahyu telah membuat mereka selalu bisa berdiri tegak, bertahan, survive di dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, mereka melihat, walaupun tidak semua Muslim seperti itu, tapi bagi kita di ruangan ini saya berharap sesungguhnya benar, orang-orang yang berpegang kepada ajaran Muhammad SAW dengan wahyu yang ada padanya dan disampaikan kepada kita semua senantiasa membuat kita bisa survive dari di berbagai kondisi, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi sebagai seorang pemuda, maksud saya, Anda memang terus belajar dan kadang jatuh, kadang harus merangkak, kadang harus tiarap dengan berbagai kondisi di zaman Anda hidup saat ini. Tapi percayalah, ketika terus berpegang kepada doktrin-doktrin wahyu Al-Quran, Anda akan tetap bisa eksis, berdiri tegak, bangkit kembali bersama wahyu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Учение строилось таким образом, чтобы оно выстояло в сложных ситуациях. Вот. И действительно так оно и произошло. Ini benar-benar terjadi bahwa ajaran Islam telah berhasil bertahan dan mampu bertahan sampai mampu tetap stabil di situasi tersulit apapun juga. Ya, ini faktanya bahwa ajaran Islam itu tetap survive, bertahan, bahkan tegak berdiri dalam kondisi yang paling sulit sekali. Что это учение Ислам выстоял, сумел выстоять в сложных ситуациях. Но еще плюс у него было bahwa ini merupakan ada tambahan yang sangat penting yang telah menandai suatu kebangkitan Islam, yaitu yang hadir yang muncul di dari timur. Timur, dari bagian timur. Ini sebuah tambahan pentingnya dia bilang bahwa ada yang melekat pada diri Islam adalah Islam ini muncul dari timur. Было преимущество, что Ислам зародился на востоке, вдали от Европы, от всех. Jauh dari Eropa, di mana sosial dan industrial revolusi terjadi, Islam telah lahir dan jauh dari ini semua dan menjadi terus berkembang menjadi kuat. Iya. Dia jauh memang dari daratan Eropa dan dia juga tidak terlibat pada revolusi industri, tetapi Islam telah jauh melampaui mereka dan dia telah terlahir dan akan terus kuat. Социальных революций, от там технических революций, он был вдалеке, он вдалеке зародился, вдалеке развивался, и значит он с walaupun saat sampai saat ini pun juga di era modern, setelah datangnya demokrasi, di mana demokrasi itu tidak membatasi ateisme. Salah. Demokrasi itu adalah salah satu bentuk ateisme yang unlimited, gitu kira-kira. Tadi kan dia menggambarkan bahwa sesungguhnya Kristen itu mati sudah sejak munculnya Marxisme. Dan akan terus berlanjut masuk ke abad 20. Berbeda dengan Islam, sampai hari ini, di zaman modern ini, sekalipun telah datang demokrasi, di mana demokrasi adalah sesungguhnya, jadi kalau kita mau bicara, ini sudut pandang mereka, di balik demokrasi sebetulnya ada ideologi yang mendasarinya. Dan bagi dia, ideologi demokrasi yang mendasari si demokrasi itu adalah unlimited atheism. Jadi ideologi ateis, tidak ada pegangan kebenarannya. Coba deh, kalau kita bicara demokrasi, setiap partai punya definisi sendiri kan. Demokrasi versi demokrat ya seperti yang Anda lihat saat ini, gitu kan. Jadi ketua umumnya suaminya, kemudian sekjennya anaknya, yang kontrol semuanya adalah bininya. Jadi saya meragukan laki-laki yang itu demokrasi versi demokrat. Demokrasi versi PDIP gimana? Ya calonnya juga anaknya gitu. Ketua MPR-nya adalah suami. Dan setiap orang yang berbicara tentang demokrasi sebetulnya bingung. Dan mereka sebetulnya sedang menegakkan benang bahasa. Karena mereka sendiri bingung. Yang namanya demokrasi, pegangan bukunya apa? Ada kesepakatan gak pegangan sistem demokrasi itu? Gak ada. Negara yang mau dicontoh negara yang mana? Benar gak demokrasinya? Terus siapa sosok orang yang bisa dicontoh bahwa dia adalah orang yang sangat demokrat? Jokowi. Jadi sebetulnya menurut dia, demokrasi itu dasarnya adalah ideologi yang unlimited atheism. Ideologi ateisme tanpa batas. Достаточно серьезно укрепился. А сегодня, то есть, ну, в наши, так сказать, времена, да, последние, скажем, когда пришло время, ну, так скажем, оголтелого атеизма, поскольку демократия – это оголтелый атеизм. Это не просто, так сказать... Демократи – это merupakan suatu hal yang jelek sekali. Itu merupakan puncak tertinggi dari ateisme of all. Ya, demokrasi itu sebetulnya sangat menjijikkan sebetulnya. Dan dialah puncak dari semua ateisme itu. Ya, paling enggak Anda pernah dengarlah istilah ini. Walaupun agak kaget-kaget begitu ya. Что-то такое вот. Демократия – это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки. До абсолюта, да. Sudah pasti pada periode ini demokrasi mulai untuk muncul di permukaan dunia. Sinking. Oh ya, sinking. Tenggelam. Sinking, bukan? Ya, jadi mulai tenggelam di dunia. Coba lihat di Pilkada Jawa Barat, berapa banyak yang golputnya? Berapa persen? 50%? 40%? Jadi Jawa Barat 40%, ke Sumatera Utara lebih tinggi lagi. sebuah negara sebetulnya dari standar PBB kalau 20% saja sudah golput itu udah enggak legitimate sebetulnya. Pemimpin sudah tidak legitimate. Saya tidak bermaksud mendeparpolisasi Indonesia saat ini. Tetapi memang sekarang demokrasi itu menuju kematiannya. Walaupun beberapa negara Arab ada tokoh-tokohnya ingin meneriakkan demokrasi sebetulnya, ketika dia berbicara itu supaya bisa masuk dulu deh, paling enggak begitu. Atau dia pengen jabatan, walaupun dia sendiri sebetulnya bingung ketika ditanya demokrasi itu apa dan bagaimana. Tapi untuk kepentingan sementara, dia terpaksa ngomong seperti itu. Dia sendiri enggak paham apa yang dia omongin. Tanya sama orang Partai Islam. Sebetulnya Anda mendirikan demokrasi yang bagaimana sih? Paling ada yang berusaha mengawinkan demokrasi Islami. Nah loh. Jadi saat ini demokrasi sedang menuju kehancurannya di dunia. Lalu sistem apa yang muncul? Tergantung siapa yang paling leading, mempromosikan, menunjukkan, dan bisa memuaskan publik dunia dengan sistemnya itu. Bahwa dia mensejahterakan, bahwa dia menentramkan dan mendamaikan. Так вот, когда пришло время вот этого самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически остались только памятники архитектуры, так скажем. Больше. Ya. Coba saya mulai sedikit. Что-то такое вот. Демократия — это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки. До абсолюта, да. Так вот, когда пришло время вот этого самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически... Yep. At the time. Pada saat ini tidak ada tertinggal tentang Kristiani. Cuma hanya sebuah bangunan tua yang menjadi story. Jadi sejarah bangunan. Tidak ada lagi yang tersisa dari Kristianity sebetulnya. Selain hanya sebuah bangunan historis saja. Практически остались только памятники архитектуры, так скажем. Больше почти ничего. От Иуда. Saat ini tidak hanya tertinggal hanya Judaisme sebagai sebuah hasil dari jatuhnya Zionisme. Di bawah bayang-bayang Zionisme. Jadi begini. Jadi ternyata yang jatuh itu bukan Judaisme yang duluan sudah jatuh. Christianity pun bernasib sama. Ini adalah sebuah hasil dari kejatuhan yang diakibatkan oleh bayang-bayang Zionisme. Jadi sebetulnya rabi-rabi Yahudi itu benci sekali sama Zionis. Jadi ketika kita misalnya kemarin di Mavi Marmara, itu di atas perahu itu banyak rabi-rabi Yahudi juga yang pengen ikut. Anti-Zionis Israel itu. Ketika kita bikin acara Global March to Jerusalem di Jordania, ya bersama saya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin dunia itu, di situ ada juga rabi-rabi Yahudi yang juga sebetulnya benci pada Zionisme, sebab Zionisme inilah yang merusak Judaism versi mereka. Jadi rabi-rabi Yahudi ini menjadi korban kebusukan Judaism, Zionisme maksud saya di seluruh dunia. Zionisme в силу того, что он попал под колпак сионизма, тоже практически ничего не осталось. И в мире сегодня, кроме ислам. Dan pada saat ini di dunia tidak ada yang tertinggal kecuali agama yang selain daripada Islam. Iya. Jadi sejujurnya dia melihat agama yang eksis sekarang tinggal Islam. Allahu Akbar. Jadi sebagai pemuda Islam di Jakarta dan perwakilan seluruh daerah di Indonesia, Anda harus yakin agama ini kenapa diobok-obok, kenapa dipojokkan, karena memang tidak ada yang eksis kecuali agama ini. Dan mereka berusaha dengan berbagai cara melakukan pembusukan terhadap Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Yang dari dalam dan dari luar bekerja bagaimana? Mulai dari tingkat tinggi, Islam dituduh sebagai teroris. Teroris itu artinya berjilbab, berjanggut, rajin ngaji pemudanya, keluar masuk masjid. Nah, itu teroris. Sampai kepada isu-isu yang kelihatannya bagus, misalnya Indonesia tanpa diskriminasi. Ya, wajah liberalismenya Denny JA gitu kan di TV, kayaknya melas banget dan sangat bijaksana gitu kan. Iklan Indonesia tanpa diskriminasi gitu. Kelihatannya bagus, tapi sebetulnya ini pembusukan terhadap nilai-nilai Islam yang dianggap diskriminatif dan biasa melakukan itu. Biar, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pokoknya kita terus berbuat baik, jangan terprovokasi, jangan terpancing, terus saja tunjukkan kebersamaan kita, kebersatuan kita, dan ketegasan kita di atas la ilaha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ничего не осталось. И ислам, кроме всего прочего, он di atas semua itu bahwa pertumbuhan Islam di atas semua itu pertumbuhan Islam disebabkan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas semua itu ada perkembangan Islam yang terus berkembang. Karenanya mereka yang mengikuti Muhammad SAW pada nantinya был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом и те, кто в дальнейшем, так сказать, вот следовали за этой религией. Mereka yang mengikuti Prophet Muhammad pada nantinya dan komit terhadap ajaran Islam, ajaran agama ini, mereka akan selalu berhasil kontak atau berkomunikasi dengan penciptanya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad dan komit dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, maka dia akan selalu terhubung dengan sang penciptanya. Ini kalau Ustadz yang ngasih tahu kadang kurang kencang, tapi kalau Rabi Yahudi mungkin mau percaya gitu. Ya kan, kalau penelitiannya dari Amrik gitu kan, wah itu langsung benar gitu. Penelitian tentang hebatnya Islam oleh John Sumbing, yang penting ada Johnnya dulu. Yang penting ada Johnnya dulu di depan, biasanya mau percaya. Ini kata Rabi Yahudi, bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad dan komit dengan ajaran Muhammad akan selalu terhubung dengan penciptanya. Они, как это сказать? Они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, ну он там. Coba perhatikan di sini. Ketika Kristen hanya pergi ke gereja pada hari Minggu, dan itu disadari sebagai suatu hal yang bagus. Iya, rasanya sudah good thing, sudah sesuatu banget gitu. Kalau seminggu sekali, setiap hari Minggu pergi ke gereja. Если ходит раз в неделю в воскресенье в церковь, ну это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманинам sementara seorang Muslim pada di lututnya berdoa 5 kali sehari. Sementara orang Muslim senantiasa ruku, ya, melekatkan lututnya, sholat 5 kali sehari. Jadi dia sudah membandingkan itu GR seminggu sekali, sementara Muslim 5 kali sehari. Ini juga sebuah perbandingan betapa powernya orang-orang Islam itu jika terus terhubung 5 kali sehari tentu lebih kuat kan, baterainya lebih kencang ketimbang yang seminggu sekali. Allahu Akbar. Maka perbaiki terus sholatnya, jangan sampai sholat tapi chargernya gak nyangkut. Selesai sholat masih ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго. 5 kali sehari dengan specific times yang dengan waktu yang sangat spesifik. Where I live with them. Ketika saya hidup dengan mereka. Jadi 5 kali dalam sehari di waktu-waktu yang juga telah ditetapkan itu. Terus dia bercerita nih. Waktu saya hidup bersama mereka, ini pengalamannya dia cerita. Выведены по времени, так сказать, я с ними там живу, да? И кроме того, я когда вот... Ketika saya menjalani perjalanan ke Eropa, ada sebuah pojokan yang cukup sepi di airport. Di airport. Скажем, ездил в Европу, я где-то время там в аэропорту был, там такой тихий закуточек. Пришло время молитвы. Dan ketika datang waktu sholat, saya menemukan seorang muslim-muslim, para muslim mendekati saya. Ya, ketika datang waktu sholat di sudut airport yang tenang itu, saya datang ke sana. Lalu saya dapati ada orang muslim yang juga datang di dekat saya. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда двое мусульман. Я стоял, молился там в своей лайне. Saya berhenti untuk berdoa dan ketika seorang muslim menaruh newspaper koran di tanah dan mulai melakukan ruku, itulah Islam. Inilah Islam. Jadi dia kaget. Maksud dia ini mau sholat juga nih ya Rabbi Yahudi. Tetapi dia terhenti sejenak, terganggu sholatnya, barangkali tertarik memperhatikan orang Islam, tiba-tiba gelar koran. Kalau Anda gelar koran di airport ngapain? Duduk. Enggak lah ya, sholat lah ya. Bagi dia, ini sesuatu gitu, kira-kira begitu. Kok orang Islam ini begitu serius ya, menjaga hubungannya dengan Tuhannya, dia gelar sholat, koran, lalu kemudian dia rukuk di situ. Inilah Islam. Не знаю, что положили газетки, встали на колени. Это ислам. И в общем. Untuk semuanya ini mempunyai banyak berbagai macam artian bahwa orang berdoa selama 5 kali sehari. Это говорится очень много. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5. Ini tentu banyak mengandung makna di sini. Mereka sholat 5 kali sehari. Itu kan malitu очень небольшая. Bagaimanapun juga 5 kali sehari sholat itu tidaklah lama. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa enggak lama sholatnya. 5 kali sehari tapi tidak lama. Model вот мне так была возможность. Saya juga telah melihat bacaan doa muslim dan apa yang tertulis di situ. Посмотреть молитву, что в ней написано, значит, молитва очень небольшая. Itu tidak panjang tapi sangat serius, sangat dalam. Salatnya enggak sampai 5 menit kira-kira begitu. Tapi serius sekali dan khusyuk. Она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на 5 минут. Ketika seorang mulai ruku dan dia melakukan selama 5 menit dan melakukan doa dan membaca apa yang ditulis. Становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано. Он общается в этот момент со всем. Ini inilah waktu di mana semuanya dialamatkan untuk Allah yang Maha Tinggi. Dan sesuatu hal yang sangat sangat penting dan sangat bermakna. Jadi dia ingin menggambarkan betapa makna salat itu begitu dalam. Yang mereka baca, saya perhatikan seperti yang tertulis yang saya tahu. Dan yang paling penting di sini adalah pada saat itu semua yang dilakukan termasuk yang dibacanya itu dialamatkan secara fokus kepada yang satu, yang Maha Tinggi. Inilah sesuatu yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat dalam. Jadi banyak sebetulnya orang-orang non-muslim itu yang masuk Islam gara-gara melihat orang-orang sholat itu kok tenang sekali. Dan bagi dia itu sesuatu yang indah. Terhubung ke pusat tujuan hidupnya 5 kali sehari, bagi dia ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам... Ислам adalah merupakan, total merupakan agama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Islam adalah merupakan agama yang total di masa datang. Ya, capek jadi interpreter ya, saya tahu kamu agak stres juga. Jadi memang gak mudah mengartikulasikan. Itu interpreter itu saat baca dulu dia garus, punya case baru ini. Garus. Jadi saya berulang-ulang misalnya ketika baru selesai jadi mahasiswa diminta menjadi interpreter Imam Masjidil Haram di hotel gitu. Kita harus. Itu sering kali. Ya kelihatannya agak capek, memang agak fokus. Jadi dari feeling mereka, memang saya yakin Fitri lebih gampang bahasa Inggrisnya, salah saya buat lu sendiri gitu. Tapi ketika harus mentransformasikan ini dengan artikulasi kita, di sini sulitnya menerjemahkan. Ya udahlah, kalau capek minum dulu, kita cukupkan. Tapi inti dari video ini adalah totally Islam is the religion of the future. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini Rabi Yahudi sendiri yang berbicara. Dan ini tentunya sangat sesuai dengan apa yang kita yakin. Informasi seperti ini bisa kita katakan Israiliyat. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya ini Israiliyat. Nah, bagaimana sikap atau menyikapi Israiliyat? Kita tidak boleh membenarkan sepenuhnya. Kita tidak boleh juga menyalahkan sepenuhnya. Kita benarkan selama itu sejalan dengan nas, teks-teks syariah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita salahkan ketika statement mereka sudah. Nah, kira-kira statement mereka ini, statement Israiliyat ini sesuai gak dengan apa yang Anda yakini? Sesuai. Sesuai. Benar gak? Benar. Yang gak benar mungkin salat yang dia sangka kita terhubung mungkin separuhnya dalam praktek sering kacau. Itu perlu kita perbaiki bahwa secara garis besar apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi Israiliyat seperti ini bisa diterima. Karenanya setelah saya ikuti dari awal sampai akhir, ini Israiliyat yang bisa diterima dan sebuah statement jujur. Dan saya ingin katakan bahwa illa qalila minhum, ada sebagian kecil orang Yahudi yang juga masih jujur, masih beriman kepada agamanya. Kalau kita bicara sebagian kecil, jadi Anda gak bisa sembarangan menikah dengan orang ahlul kitab di Indonesia. Gak bisa digeneralisir, misalnya jatuh cinta dengan perempuan Nasrani misalnya. Kalau iman lu sendiri masih pas-pasan, modalnya cuma cinta, mendingan lu pakai dalil yang lebih selamat. Apa? Wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Lebih baik budak mu'minah perempuan ketimbang siapa? Princess kafir yang menakjubkan hatimu. Begitu juga sebaliknya. Wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. budak mukmin ahlu sunnah itu lebih bagus daripada orang Syiah tapi menakjubkan. Sentimen banget Ustaz kayaknya. Nggak dilanjutin Ustaz. Yes. Kita masuk ke ayat yang akan kita pelajari dulu pada hari ini. Ayat 91. Kita lihat, kita dengarkan, baru setelah itu kita ikuti. Ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Sekarang ikuti, angkat suaranya. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Mari kita terjemahkan. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kamu semua, bima anzalallah, kepada apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab. Apa jawabannya? Nu'minu bima unzila alaina. Kami mengimani kepada apa yang diturunkan atas kami, alaina. Wayakfuruna, dan mereka mengingkarinya, bima wara'ahu, apa? Wayakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada apa yang diturunkan setelahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang diturunkan kepada mereka? Taurat. Apa yang diturunkan setelah mereka? Al-Quran. Jadi argumennya ini membingungkan. Ya, membingungkan. Ketika diperintahkan kepada mereka untuk beriman, ya, aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Tentu Taurat, Zabur, Injil, Quran semua berasal dari Allah. Jawaban dia, lihat nih. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Artinya dia mau bilang apa? Ya gue percaya sama Taurat doang, gak percaya sama Al-Quran. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada apa yang diturunkan setelah Taurat, yakni Al-Quran. Wahua, dan dia ini siapa? Al-Quran itu Al-Haqqu adalah Hak. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Al-Haq. Hak apa maksudnya? Benar-benar dari Allah. Apa fungsinya? Musaddiqan, yang membenarkan lima apa yang ada ma'ahum, bersama mereka. Jadi apa fungsi Al-Quran di sini? Membenarkan Taurat yang ada di. Jadi pertanyaan saya, apakah fungsi Quran bagi Taurat? Membenarkan, tidak menyalahkan. Tidak ada kontradiksi sebetulnya antara Quran dengan. Lihat, kedengkian, kesombongan mereka yang membuat tidak bisa menerima kebenaran, walau itu inline dengan Taurat. Makanya sedikit saja ada kesombongan di dalam hati, gak akan pernah bisa masuk surga. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakai baju yang bagus-bagus, ada yang suka sendalnya juga bagus-bagus, apakah ini sombong? Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa ya kira-kira contohnya? Orang berpakaian indah tapi konotasinya sombong. Menolak kebenaran. Misalnya Ustadz Bakhtiar pakai jam apa yang paling mahal misalnya. Jangan Rolex lah, terlalu dekat. Terlalu murah. Apa di atas Rolex ada enggak? Selama si Ustadz Bakhtiar memakai perhiasan ini untuk menunjukkan ini lo gue Ustadz yang berhasil, yang sukses, sehingga gak bisa lagi menerima nasihat, maka gue sudah somse. Dan kalau saya menganggap rendah, salah sendiri, kenapa jadi Ustadz kampungan, makanya gak bisa pakai jam kayak gue, itu juga sudah sombong. Ini bukan masalah saya mahal atau tidak mahal, ini soal patut dan, kok kesitu larinya. Jadi kapan seseorang dikatakan sombong dengan pakaiannya yang menghalangi dia masuk surga? Adalah ketika sudah menolak kebenaran dan merendahkan. Nah, kalau dia tidak menolak kebenaran, ya gak apa-apa. Allah menyukai orang yang berpenampilan indah, boleh saja. Jadi kalau kamu nanti misalnya, ya Allah mudah-mudahan satu saat nanti yang parkir di sini mobil-mobil mewah semua dan Anda yang kendarai gitu kan. Habis capek ngeliat bebek lagi, bebek lagi, bebek lagi gitu. Yang mbok naik ke Kijang dikit. Setelah itu naik ke ya di atasnya Kijang apa kira-kira? Ya kuda sih masih sepadan, masih bagusan Kijang. Apalagi nih? Hah? Ya si RV, di atas si RV lagi apa? Jaguar gitu ya gak apa-apa. Yang penting tidak sombong dan baik hati. Jadi jangan takut ah, nanti Ustadz Bakhtiar anu saya lagi saya pakai mobil mewah. Gak apa-apa, pakai aja, gue bangga kok punya murid kayak begitu. Yang penting jangan, dan jangan merendahkan orang. Nah, sampai di sini Ustadz, kalau nanti ada acara pakai aja lah mobil saya, kan sama aja. Oh itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kul, katakanlah, Falima, maka kalau begitu, itu ya, kenapa taqtuluna, kalian membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Coba bantu saya, ada berapa pesan-pesan penting di ayat ini? Satu, sikap Bani Israel, sikap orang Yahudi ya. Apa sikap mereka? Ini apa? Perintah. Ya, tapi sebetulnya menunjukkan sikap nanti ya. Apa sikap Bani Israel jika diperintah untuk beriman kepada yang diturunkan Allah? Hanya mengimani sebagiannya yang diturunkan kepada mereka saja. Wah, susah orang kayak begini. Di organisasi juga repot, egois. Itu kan bukan divisi gue. Padahal yang namanya organisasi itu gak bisa berkembang kalau tidak bersama-sama. Tapi ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dia hanya mau beriman kepada yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa informasi di sini? Mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan setelahnya. Poin ketiga, nah, positioning Al-Quran di sini sebagai apa? Hak. Sedangkan fungsi Al-Quran yang keempat bagi Taurat adalah yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka, ya, ini kitab Taurat. Terus, untuk menyanggah kebohongan hati mereka dengan bahasa kamuflase itu, Rasulullah diperintahkan apa? Ini untuk menaklukkan argumentasi mereka. Kalau betul kamu beriman, kenapa? Itu judulnya. Lu bunuhin nabi-nabi sebelum ini. Kalau betul kamu beriman. Jadi ada berapa poin di sini? Satu, ya, jika diperintah beriman kepada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja. Dua, mereka mengingkari Al-Quran yang diturunkan setelahnya. Tiga, padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Yang keempat, fungsi Al-Quran sesungguhnya adalah membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Yang kelima, sanggahan keimanan mereka. Kenapa kamu membunuh nabi-nabi sebelum ini kalau kamu memang beriman? Jadi ada lima poin. Ini saya kasih contoh pelan-pelan karena sekitar 97 hari lagi kira-kira Ramadan akan datang. Saya berharap ada yang mau ikut program khatam membaca, khatam menulis, khatam membaca terjemahan dengan pointer-pointernya dari program Musafku yang kemarin sempat diedit ulang karena ada beberapa kesalahan cetak. Kalau kita mulai nanti kira-kira pertengahan April, insya Allah malam 27 Ramadan mudah-mudahan sudah khatam itu. Tapi saya butuh orang-orang yang komit dan kita bersama-sama mengikatkan diri dengan Al-Quran. Mau ikut? Betapa membanggakannya kalau seumur hidup paling gak sekali saja. Ya, kita udah selesai membaca, lalu kemudian kita tulis, lalu kita baca terjemahannya, lalu kita kasih garis-garis miring, pointer-pointernya. Ya, ini kan ada 5 poin. Setiap poin kita kasih garis miring, nanti saya cek bahwa orang ini betul-betul sudah, dan saya ingin memulai dari orang dalam, dan semua unit yang terlibat di akal, dia dulu yang wajib sama gue bareng-bareng. Yang gak selesai, bukan dianggap orang dalam. Belum udhulu fil Qur'ani kafah. Siap ikut? Yang kedua, yang mau ikut sebelum Ramadan, saya mau buat angkatan kedua untuk leadership. Jadi Islamic leadership yang kemarin sudah diikuti oleh peserta pertama. Kesan mereka, kata mereka nih, amat sangat bermanfaat sekali. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Bagi yang ikut nanti daftar sama UY. Ustaz Thierry, agar, dan ini saya langsung yang akan turun membinanya seperti mereka kemarin, kecuali ketika mereka berangkat ke Curug Panjang untuk renang dan outboundnya yang saya sempat wakilkan, tetapi untuk selanjutnya insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan saya. Oke, ini ayat 91. Kita lihat slide-nya supaya tambah jelas. Jadi ada 5 poin penting di ayat ini. Kita lihat tafsir jalan lainnya saja sekilas. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka. Sengaja ini saya ulang supaya tambah vocab-nya, vocabulary-nya. Saya ingin lingkungan di pesantren sini nanti bahasa Arabnya harus jalan di lingkungan sini, dan kita sudah komit setelah turun dari atas pelajaran bahasa Arab akan kita tambah. Ini sudah kita mulai zikir pagi dan zikir sore, dan akan ada pelajaran nanti sebelum zuhur, antara zuhur dan asar, kemudian malam, dan saya sudah mengisi materi tauhid Senin, Rabu, Jumat di sini. Dan saya akan minta beberapa ustaz untuk memberikan materi dasar tafsir hadis, fikih, sirah dan lain-lain, supaya ini penuh. Saya juga lagi cari kos-kosan di samping buat penginapan yang mau nyantri weekend atau pas liburan. Kita akan buatkan paket-paket di sini. Siap bantu? Ya. Lanjut. Aminu, berimanlah kamu. Bima, kepada apa yang anzalallah, diturunkan Allah, yakni Al-Quran dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa itu? Injil, Zabur dan Taurat. Qalu, mereka berkata, nu'minu, kami beriman, bima unzila, kepada apa yang diturunkan, alaina, kepada kami, yakni Taurat. Maka Allah berfirman, wa yakfuruna, sedangkan mereka kufur. Huruf wawu di sini menunjukkan hal, keterangan kondisi, dan dapat diterjemahkan dengan kata sedangkan. Bima wara'ahu, terhadap yang turun di belakangnya, maksudnya kitab lain seperti Al-Quran. Jadi dia bukan cuma gak percaya sama Quran, tapi juga kepada Injil dan Zabur. Wahual haqqu, padahal Al-Quran itu adalah hak. Lafaz ini berkedudukan sebagai hal, keterangan kondisi. Musaddiqan, membenarkan, berkedudukan sebagai hal yang kedua atau keterangan kondisi yang kedua, maksudnya untuk memperkuat. Jadi yang pertama kan al-haqqu, yang kedua musaddiqan, untuk memperkuat positioning Al-Quran. Lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, falima, kenapa taqtuluna, kamu bunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya. In kuntum, jika kamu mukminin, orang-orang mukmin, kepada Taurat yang melarang pembunuhan terhadap mereka. Pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di masa Nabi Nabi kita mengenai perbuatan nenek moyang mereka yang nyata-nyata mereka setujui. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu membunuh nabi-nabi mereka. Tafsir dengan sunnah. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan tentang makna ayat ini, bahwa maksudnya adalah, hai Muhammad, jika engkau katakan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maka katakanlah kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, mengapa kalian membunuh para nabi? Wahai orang-orang Yahudi, padahal di dalam kitab yang diturunkan kepada kalian, Allah telah mengharamkan kalian membunuh mereka. Bahkan Allah memerintahkan kalian untuk mengikuti, menaati, dan membenarkan mereka. Yang demikian itu merupakan pembeberan kebohongan dan kecaman terhadap ucapan mereka. Ucapan yang mana? Kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami saja. Renungan ayat 91. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka menganggap apa yang diturunkan kepada mereka itu sudah cukup dan merupakan satu-satunya kebenaran. Kemudian mereka menolak selainnya, baik yang dibawa oleh Isa alaihissalam atau yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Siapakah yang bunuh Yesus? Yahudi. Apa alasannya? Ya, kalau Yesus kemudian ditetapkan sebagai Al-Masih, Isa Al-Masih dibunuh itu kemudian eksis, pengaruh mereka hilang. Wibawa mereka hilang. Duit mereka berkurang. Jadi caranya bunuh itu diakui oleh orang Kristen sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada diskusi? Ada pertanyaan? Angkat tangan. Dua tangan. Silakan. Kasih ada mic-nya ke belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya dalam kitab Injil, Taurat maupun Zabur disampaikan bahwa akan adanya kitab Al-Quran, kitab-kitab setelah kitab lain, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Namun kaum Yahudi dan Nasrani menyangkal kebenaran ini, bahkan menutup-nutupi kitab Injil yang asli. Pertanyaannya Ustaz, lalu bagaimanakah dengan kaum-kaum Nasrani yang sekarang ini? Mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu akan kebenaran tersebut. Apakah mereka bisa jadi dikatakan korban dari dogma tetua-tetua mereka atau bagaimana Ustaz? Iya, pertama memang mereka menjadi korban. Ini kita bicara versi Islam dengan tidak bermaksud menodai agama manapun, tapi kita bicara sejarah. Maksud saya, Anda dikafirkan oleh orang Nasrani, rela enggak? Gimana enggak rela? Harus rela lah. Di mata orang Nasrani kamu kafir. Rela enggak? Rela. Orang mereka juga kafir pada mata kita. Bagi iblis kamu kafir, setuju? Setuju, tapi bagi kita iblis juga? Ya udah sepakat kan? Nah, sekarang kalau kita berbicara dari sisi ini, setiap orang kan punya keyakinannya sendiri, dan kita juga bersandarkan kepada sejarah yang kita ketahui. Memang istilah waladzallin, bukannya jalan orang-orang yang sesat. Jadi sejarahnya memang ada orang bernama Paus yang bahasa Ibrani-nya Shaul. Dia inilah yang banyak merekayasa kitab Injil sehingga porak-poranda dari keasliannya. Dan itu yang kemudian dijadikan pegangan. Sampai pada akhirnya mereka juga sulit menemukan teks aslinya. Kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya yang ada itu yang mana, mereka sendiri bingung. Jadi kalau ditanya mereka menjadi korban, sesungguhnya ya, iya juga. Terutama dalam hal apa dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Coba lihat. Mereka bisa gak dapat teks asli Injil yang berbahasa Ibrani? Bisa pegang gak? Enggak. Alhamdulillah orang Islam, kalau mau lihat teks aslinya Al-Quran di belahan dunia manapun, mereka gampang mengakses. Yang kedua, setelah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan attachment aslinya tidak ada, kemungkinan terjadi perubahan enggak? Terus kalau terjadi perubahan, mereka harus merujuk kemana itu? Versi terjemahan ejaan yang mana? Baru mereka tidak punya pegangan tafsir seperti kita, ada hadis-hadis yang meriwayatkan kata-kata ini maksudnya begini. Kalau mereka tergantung aliran filsafat pendetanya. Anda bikin skripsi, kemudian Anda menukil sebuah nukilan, tapi teks aslinya enggak ada, diterima enggak sama dosen? Jadi ilmiah enggak tulisan, apalagi ini bahasa Tuhan, tapi tidak ada teks aslinya. Nah, di sini saja, ini sudah jelas betapa bimbangnya mereka, dan penafsiran ini tergantung kepada, ya senior lah sudah. Pertanyaannya sekarang, begitu juga orang Islam sebetulnya. La ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Saya enggak yakin Anda tuh pernah baca Quran semuanya. Saya juga enggak yakin Anda tuh pernah baca terjemahannya, long Arab juga kagak paham. Apa bedanya sama orang Nasrani kalau gitu? Bedanya cuma dia enggak ada teksnya. Lu ada teksnya tapi lu kagak paham. Udah kagak paham, tidak baca pula terjemahannya. Ya sarwa kenek lah gitu. Tapi enggak lah, karena udah ikut tadabur pelan-pelan, mau belajar. Tapi kalau mau dimantapkan lagi, kita bikin program. Saya pengen kita semua khatam bersama, sudah membaca dalam bahasa Arabnya, kita tulis. Ini kompetensi yang harus kita tanamkan. Baru kemudian baca terjemahannya, baru kita ambil berapa poin-poin-poin-poin. Jadi kalau mau dihitung-hitung waktunya, biasanya kalau kita baca saja secara santai, itu 1 jam 1 juz. Tapi kalau sambil nulis jadi berapa jam? Katakanlah jadi 2 jam. Ditambah baca terjemahan sama garis-garisnya, adalah sama saudara maksimal jadi 4 jam. Jadi 1 juz 4 jam. Kali 30 juz, berapa jam yang Anda butuhkan? 120 jam. Sekarang ada waktu 90 hari lagi. Misalnya, atau kita potong dari pertengahan. Jadi kalau waktunya tinggal katakanlah 80 hari atau 70 hari, itu harus ngebut itu. Dan kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bisa lebih cepat dari 120 jam. Insyaallah seharusnya 100 jam itu bisa selesai. Karena sebetulnya sambil baca itu kan sambil nulis, dan sesuatu yang membanggakan kalau itu kemudian berhasil. Saya sosialisasikan dari sekarang. Maksud saya, kita enggak usah terlalu jauh menyesatkan mereka, karena kita juga belum tentu beda sama mereka. Tapi kalau ditanya soal itu, ya memang jelas sekali ad-dhalin. Ada pertanyaan lain? Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, sebelumnya ini sudah saya tanyakan ke berbagai orang. Mungkin kalau misalkan dari Ustaz lebih afdol kali jawabannya ya. Amin. Jadi gini Ustaz, kan di situ disebutkan kalau misalkan Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an sebagai penyempurna ya. Iya. Lalu saya pernah mendengar kalau misalkan yang masuk surga itu rata-rata orang Islam, memang orang Islam ya. Lalu kenapa Allah masih masih mengadakan agama lain di dunia ini? Kenapa mereka tidak diberi penyakit atau apa gitu agar mereka sirna dari bumi ini gitu? Kenapa enggak cuma Islam aja semuanya gitu? Oke, makasih. Sama-sama. Saya tambahin pertanyaannya. Kalau Allah sayang sama kita, kenapa sih mesti pakai iblis di dunia? Iya. Kalau Allah memang sayang sama kita, dia pengen kita beribadahnya itu gampang. Enggak pakai ribet-ribet, enggak pakai yang syubhat-syubhat, enggak ada yang bingung-bingungin, ya enggak pakai iblis kalian. Justru jawabannya ini menjadi ujian bagi keimanan orang-orang yang mau beriman. Yang kedua, untuk mempertegas bahwa sesungguhnya ada kesinambungan risalah yang sama dari Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam, misi mereka sebetulnya sama, satu, la ilaha illallah. Tiga, untuk membuktikan bahwa tetap saja ada yang ingkar kepada para nabi dan rasul dari zaman Adam sampai zaman Muhammad. Bahwa keingkaran ini dilakukan oleh orang Yahudi, Nasrani, juga dilakukan oleh umat Muhammad. Sama saja. Jadi ini lebih kepada ujian. Jelas? Begitu juga iblis, nanti dibuat pinter juga iblisnya. Pinter bahasa Arab, pinter ngaji. Ini juga menjadi ujian bagi kita semua. Oke, jelas? Tapi Anda belum bersyukur dengan ujian ini semua. Oh ya, oke, jelas. Berarti memang harus ada ya, tapi capek juga ya. Gitu ya? Oke, saya buat Anda bersyukur. Ada seorang pengusaha ingin punya tambak dengan hasil bagus. Alam yang bagus, lalu dicemplungin ikan di situ. Berapa bulan berikutnya, ya ternyata ikannya lembek-lembek dan ringan-ringan. Walhasil bisnis, tambaknya rugi. Pikir, terus pikir, tiba-tiba ada bohlam, tleng. Gitu. Ya, ada ide. Harus cari perairan yang mengalir, keras. Kalau lu jadi ikannya, kira-kira kesel gak sama bos kayak gini? Mau tidak mau kan? Berenang terus, kagak bisa tidur. Parahnya lagi, si pemilik tambak pengen untung banyak nih. Tapi memang ada risikonya. Dia belilah ikan hiu, tiga segini-segini. Dilemparin ke kolam itu. Tambah bisa tidur gak itu ikan-ikan di situ? Dikasih pelet terbaik. Sehingga ikan-ikan di situ tahajud terus. Gak bisa tidur kan? Coba-coba tidur di sumber hiu. Bahkan untuk ngambil makanan pelet pun dihati-hati. Jangan-jangan ada hiu. Dia gak terlalu tenang. Tek, kabur lagi. Berapa bulan berikutnya, memang ada korban dari ikan-ikan yang ada di tambak itu, tapi si pengusaha tahu dia tidak ingin rugi dari bisnisnya. Walhasil akhir bulan gemuk-gemuk, keras-keras karena tahajud dan olahraga terus. Untung ada hiu. Untung ada iblis yang lebih sadis dari hiu. Kita sebagai hamba bisa protes gak seperti ikan protes sama pemilik tambak? Gak bisa. Tapi apakah si pemilik tambak melakukan itu supaya rugi? Enggak, dia pengen bahwa ada korban. Iya, karena udah terlanjur ada neraka dan harus ada isinya. Dan Allah udah kasih tahu isinya siapa? Manusia dan jin. Jadi untung ada iblis. Ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah bangun. Jadi dunia ini adalah ujian buat kita semua. Jelas? Ya. Bersyukur? Jadi pinter kan? Ya. Kalau gak gitu kita gak belajar nanti. Oke, ada yang lain? Ya, satu lagi main ke belakang. Dua iPhone, dua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Sabar dulu, Ustaz. Yang pertama, kalau kita melihat ayat ini, sekilas pasti akan juga terlihat bahwasanya antara Yahudi dan Nasrani itu ada kres, Ustaz. Pada asalnya. Lalu ketika kita melihat Amerika nih sekarang, kebanyakan bagaimana mereka itu antara Yahudi dan Kristen itu bisa saling berkolaborasi, Ustaz. Nah, itu mengapa bisa seperti itu? Antara Kristen, saya bukan Amerika, antara Kristen dengan Yahudi itu bisa berkolaborasi, Ustaz. Nah, buktinya kan Israel kan ya ada belakangnya siapa itu, seperti itu juga kan. Lalu yang kedua ya cukup. Mengapa pada saat ini banyak didapati orang-orang Islam yang teryahudisasikan? Kita kan bisa lihat orang-orang liberal nih. Sifat dari kaum-kaum liberal itu kan sama kayak Yahudi, Ustaz. Tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Bahkan lebih parah, Ustaz. Maka itu gimana tanggapan Anda, Ustaz? Jadi, yang pertama ada rumus al-kufur millah wahidah. Apa? Al-kufur millah wahidah. Semua agama kafir itu bersatu kalau menghadapi Islam. Itu rumus di dunia ini. Al-kufur millah wahidah. Ini udah rumus dari dulu sampai sekarang. Kamu jangan terkecoh ya. Yang kedua, persatuan mereka sebetulnya kamuflase. Tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya di permukaan seakan-akan mereka bersatu. Sesungguhnya tidak. Coba-coba deh. 60% anggota Kongres Yahudi yang ada di Amerika itu, itulah yang menguasai parlemen. Kalau ada presiden yang agamanya tidak sejalan dengan si Kongres, mati dia seperti JFK itu. Apa agamanya John F. Kennedy? Protestan. Kalau gak cocok, mati itu. Jadi sesungguhnya kebersamaan mereka itu adalah untuk maslahat yang pendek saja. Kepentingan sesaat yang pendek saja. Kira-kira begitu. Ya, kalau di Indonesia kira-kira bisa bersatulah partai Islam sama partai Kristen untuk pilih bupati misalnya. Yang tadinya berantem gontok-gontokan tapi giliran pilih gubernur jadi gabung misalnya. Ya ada kemaslahatan-kemaslahatan pendek biasanya, bukan karena ideologi, bukan kesatuan ideologi. Saya ingin tutup. Di dunia ini ada blueprint dari Allah. Segala persatuan, segala kebersamaan yang tujuannya hanya dunia, tunggu saat perpecahannya, itu pasti. Minimal gontok-gontokannya nanti di akhirat sesama komisaris itu. Sesama geng itu akan ketemu, nanti di akhirat akan ribut itu. Antara pemimpin partai di akhirat akan ribut nanti. Kenapa kamu terapkan hukum ini, yang tadinya anti miras sekarang jadi miras itu boleh? Ah, ribut ketua partai itu. Siapa pemimpinnya, di gubernurnya di sini? Siapa yang pilih kamu? Persatuan selama untuk kepentingan dunia, tunggu saat perpecahannya. Kenapa ada orang Islam yang teryahudikan? Pertama, fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Yang pertama kali meyahudikan kita adalah orang tua kita. Dan kamu nanti juga akan jadi orang tua. Jadi Ustaz, saya harus nyalain orang tua? Bukan. Bukan waktunya lagi. Kalau sudah sadar sekarang, maka siap-siaplah mencari calonmu yang tidak bakal meyahudikan kamu dan meyahudikan anakmu. Jelas? Yang kedua, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka enggak akan rela dengan cara ibadah kamu sampai kamu merubah milah kamu. KTP-nya tetap, paspornya tetap, ID-nya tetap ISLAM. Tetapi mindset-nya, attitude-nya, lifestyle-nya sudah seperti Yahudi. Minimal ngomongnya Yahud deh. Ya itu sudah ada memang. Dan yang ketiga, sebab-sebab rasionalnya, karena dirinya tidak membentengi sekuat-kuatnya dengan benteng akidah al-Islam ini. Di sana ada setan, di sana ada iblis, di sana ada teman setan, dan ada anak buah iblis yang terus menerus, termasuk jaringan iblis laknatullah. Ya, agama jil itu. Jelas? Cukup tegas ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu perkataan yang pernah saya terima dari seorang guru saya. Ini sebuah hadis. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menentukan. Dalam arti kata, skenario sudah tercipta sempurna. Sampai-sampai kita sendiri sudah ditentukan termasuk ahli neraka atau ahli surga. Kalau seandainya kita ditentukan sebagai ahli neraka, maka semua pekerjaan kita yang menyebabkan ke surga itu akan dipersulit sama Allah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ditentukan sebagai ahli penghuni surga, semua pekerjaan yang menyebabkan kita ke neraka akan dipersulit. Ya. Ketika kalimat ini saya sampaikan kepada kawan-kawan saya, mereka bertanya, kalau kayak gitu Allah gak adil dong, kalau kita ditentukan sebagai ahli neraka. Lantas saya bilang, Allah masih adil karena kita masih dikaruniakan akal. Saya mohon bimbingan, mungkin jawaban saya masih kurang tepat dari antum. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang buta pegang belalai, bagi dia gajah apa? Si buta cuma bisa pegang belalainya. Jadi gajah adalah selang panjang. Yang satu lagi pegang kupingnya. Berarti gajah adalah, ya begitulah. Nah, kalau melihat hukum dari sisi itu aja, lalu tidak dikaitkan dengan rahmat-rahmat Allah yang lain, setiap hati manusia sudah diformat punya daya rasa bertuhan. Setiap hati manusia berfungsi sebagai standar kebenaran yang tidak pernah bisa bohong. Dan manusia itu sebetulnya terlahir tidak dalam keadaan nol. Seperti teori para filsuf, dia sudah formatted. Bahkan Fir'aun yang ngaku Tuhan pun sebetulnya tahu tentang keberadaan Tuhan. Bahkan Nietzsche yang mengatakan saya telah membunuh Tuhan, awalnya kan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia nekat mengatakan dia sudah bunuh Tuhan. Lu gak percaya Tuhan tapi membunuh Tuhan. Jadi Tuhan mana yang lu bunuh nih? Sebetulnya perkataan dia mengeksiskan bahwa Tuhan itu Ada buktinya dia merasa sudah. Itu pun cuma di angan-angannya, mana bisa bunuh Tuhan pada hakikatnya. Baik. Jadi kalau kita ingin menjawab, bukan cuma akal. Ya, lihat, tidak ada alasan bagi manusia untuk putus asa seperti tadi. Itu namanya aliran fasism. Jabariyah, majbur. Ngapain gak usaha kalau memang sudah pasti masuk neraka gitu kan? Wah, ini majbur namanya, orang-orang fasis. Fasism. Jadi, tidak demikian. Pertama, Allah kasih qalb. Yang kedua, Allah kasih fuad. Tiga, Allah kasih akal. Empat, Allah kasih ayat kauniyah. Lima, Allah kasih kitab yang terjaga. Enam, Allah kasih nabi dan rasul. Sampai gak ada peluang bagi kita untuk mengatakan ini maunya Tuhan kok masuk neraka, gak bisa. Kolbun punya daya rasa bertuhan. Fuadun, insting manusia tidak pernah bisa dusta. Akal bisa digunakan untuk mendeteksi benar dan salah. Alam jagat raya ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah. Ayat Quran melengkapi dan menjadi pembimbing menuju kasih sayang Allah. Nabi dan Rasul diutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, supaya kita gampang dan faham memahaminya. So, ada banyak alasan supaya kita tidak majbur, tidak beraliran fasis. Jelas? Oke, sekarang kita kembali ke ayat. Saya biarkan Anda untuk bebas berpikir. Kira-kira Anda mendapatkan pencerahan apa dari ayat ini? Silakan berdiskusi 2 menit sama tetangga atau mikir sendiri. Baca satu persatu, ingin angle yang mana? Pencerahan apa yang Anda dapatkan dari ayat ini? Silakan mikir. Jadi pencerahan apa dari kata yang mana? Sudah ada yang dapat pencerahan apa? Angkat tangan. Ya. Mic di mana? Belakang. Di belakang ada yang sudah dapat? Jangan takut. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya dapatkan dari membaca ayat ini adalah bahwasanya ketika kita beriman tidaklah hanya dengan sebuah ucapan saja, tetapi di sini kita harus ada prakteknya. Seperti di situ dikatakan, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman? Jadi ketika kita beriman tidak hanya perkataan saja, harus dilakoni dengan perbuatan kita. Kalau saya melihatnya dari angle bahwa kesombongan, bahwa mereka itu tidak merasakan bahwa sesudahnya ada hal sesudahnya itu yang lebih benar lagi gitu loh. Jadi dalam kehidupan ini kan ada selalu ada yang regenerasi baru segala macam. Jadi yang muda yang akan datang itu belum tentu tidak benar gitu loh. Bahwa yang saat ini mereka punya itu belum tentu juga benar. Pasti ada pembaruan-pembaruan selanjutnya gitu. Saya lihatnya dari angle di mana kafir Al-Quran diturunkan sesudahnya, seperti itu. Mereka sombong dengan apa yang mereka miliki. Bagus, jadi saya komentari dua pencerahan yang mereka dapat, bahwa iman memang harus dibuktikan dalam bentuk amal. Tapi persoalannya adalah ketika Anda mendapatkan hal baru yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Nah, di sini jangan ribut. Ustaz, saya bingung sama tetangga saya, sekarang kok sholatnya gerak-gerak kayak begini gitu. Kayaknya sejak kecil saya di rumah saya di masjid tetangga ngajinya begini doang, anteng kok kali ada yang singit gitu kan. Satu lagi, jangan sampai kemudian merasa kalau belum begini, Allahu Akbar, kayaknya belum up to date di sholatnya. Sehingga dipaksa-paksain begini juga. Ketika ditanya dalilnya, gak tahu. Pokoknya ustaz gue kayak begini aja. Kakinya begini, dananya begini pula. Ya. Jadi, harus diamalkan jika memang dan itu ada dalilnya. Dan itu sahih. Ya benarkan. Jangan hanya gara-gara, ini masjid gue, dari dulu memang kayak begini. Wah, susah kalau sudah pokoknya, sudah repot deh kayak begini. Kita harus rebut kembali masjid-masjid kita yang direbut oleh Wahabi itu. Wala. What is Wahabi gitu ya, hanya gara-gara beda dan seterusnya. Kalau memang kata Imam Syafi'i, kamu pengikut Imam Syafi'i ini di Indonesia, idza sahal haditsu fahuwa mazhabi. Kalau memang hadisnya sahih, maka itulah mazhabku. Imam Syafi'i juga berubah-ubah, makanya kalau ngaji kitab Imam Syafi'i al-umnya baru separuh, itu masih qaul qadim. Masih pendapat lama. Waktu masih di Mekah. Nanti setelah sampai di Mesir, ada qaul jadid. Oh, ada fatwa baru dari Imam Syafi'i. Sayangnya gurunya keburu meninggal sebelum khatam. Itu yang gak dirubah-rubah. Menyan terus dibakar. Padahal dakwanya Wali Songo dulu itu belum tuntas. Wali Songo udah keburu wafat dan suasana saat itu belum kondusif. Sekarang sudah balik lagi ke zaman Wali. Gak repot lah sudah. Kapan majunya kalau begitu? Ini barangkali contoh-contoh keseharian. Jangan kayak Bani pokoknya. Saya pernah digituin sama kiai. Kamu nih ya, ustaz masih muda saja belagu. Saya ini 30 tahun baca kitab Fathul Qorib. Salah sendiri. Mestinya selesai 2 hari lu baca 30 tahun. Metodenya yang gak bagus. Sehingga semua santrinya pun wajib buka pesantren Fathul Qorib yang isinya cuma berapa lembar aja. tidak menyalahkan, tetapi ini masalah wawasan. Ya, mestinya cara belajar gak kayak gitu. Gue ingin membahas satu masalah, masuk ke perpustakaan. Ini dari mazhab mana, ini dari sisi bahasa. Baru duduk, itu baru yang namanya belajar nih. Tinggi, ini tinggi. Baru kita bongkar satu-satu, catat. Baru begitu, 30 tahun cuma seupil gini. Jadi mungkin ada kesalahan metode, tapi gak boleh sombong juga ya. Gak boleh sombong. Astagfirullahaladzim. Jadi ya beda-beda dikit kalau memang itu ada dalilnya. Tapi kan geli Ustaz, dia nempel-nempelin kelingkingnya di kelingking gue. Udah gue tarik, nempel lagi. Gue tarik, nempel lagi. Gue injak sekalian. Itu kejadian berantem di masjid. Sampai polsek datang ke masjid. Gara-gara kegelian itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa cuma beda jilbab, yang satu telur ceploknya di sini. Ada yang telur ceploknya di sini. Ada yang cara ikatnya dari bawah ke atas. Cara gulungnya dari depan ke belakang. Miring gitu. Ada yang jepitnya di sini. Ada yang jepitnya di sini gitu ya. Ada yang dua kali di sini. Itu soal gaya, Bung. Jangan terlalu repot. Sama-sama Islam. Ih, kok jilbabnya masih begitu? Udahlah, itu beda telur ceplok aja kok masalahnya. Baik. Jadi kalau memang itu sahih hadisnya, kita harus terima. Enggak apa-apa, dikoreksi salah ya. Enggak apa-apa kalau memang sahih hadisnya. Sudah? Apa lagi? Ada yang menarik lagi loh sebetulnya di sini. Coba jelaskan kepada saya. Apa karakter Bani Israel khususnya Yahudi menurut ayat ini? Mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, apa sifat Bani Israel di sini? Sesungguhnya mereka beriman gak sih sama Taurat? Enggak. Sesungguhnya mereka beriman gak sih sama Musa? Enggak. Itu hakikatnya. Jadi orang yang mengimani sebagian saja dan mengkufuri sebagian, itulah kafir sejati. Jadi kafir sejati itu bukan orang ateis. Orang yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, itu kafir tulen. Yang tingkatan nerakanya itu paling kerak, di bawahnya orang kafir. Apa? Kafah dalam kafirnya. Jadi ini bisa terjadi sama kita, ya peringatannya. Apalagi kira-kira di sini yang bisa Anda dapat? Pencerahan apa yang Anda dapat? Ini sebuah argumen yang cukup bagus. Jadi Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah, dan ini menjadi argumen bagi kita semua. Yahudi, Nasrani, kalau memang kamu gak beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, walau itu tertulis di dalam kitabmu, dan kamu mengaku beriman kepada Taurat dan Injil, satu deh pertanyaannya, kenapa bunuh para, dan itu mereka akui kok. Nenek moyang kamu dulu kenapa membunuh para nabi? Ya artinya ini adalah sebuah kesalahan paling fatal dari pengingkaran kepada seorang nabi. Itu keingkaran yang paling fatal, membunuh nabinya langsung. Nah, pertanyaannya sekarang yang kedua, coba cari kemiripan-kemiripan apa yang Anda dapati di dalam tubuh Islam dan kita agar introspeksi diri. Kemiripan apa yang Anda dapat di sini? Dalam tubuh umat Islam, kekinian dan kedisinian kita. Ada kemiripan enggak? Kalau saya lihat ya Ustaz ya, di sini kan beriman kepada Al-Qur'an ya, pada Rasul. Di sini kalau dikatakan disuruh dikatakan beriman kepada Quran atau Sunnah, mereka mengatakan kata guru kami. Akhirnya yang hilang di situ adalah Sunnah Rasulullah. Gitu Ustaz. Jadi enggak mau ngaji kalau bukan dari guru. Gurunya memang harus hati-hati mengaji. Cari guru yang tepat. Tapi jangan kemudian karena beda-beda dikit, itu ya kemudian kita mengkafirkan yang lain. Jangan. Jadi agak-agak mirip kita dikit-dikit. Efeknya yang hilang Sunnah Rasulnya Ustaz. Efeknya hilang Sunnah Rasulnya. Dan sebetulnya mengingkari Sunnah Rasulullah sama saja pembunuhan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat iblis. Sebetulnya iblis ini mirip-mirip dengan kasus ini. Mirip. Coba iblis ini kan awalnya jin yang paling taat sesurga dan level taatnya itu mendekati malaikat. Karenanya perintahnya di Quran itu wa idh qulna lil malaikati sujudu, dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Loh, perintahnya kan kepada malaikat bukan kepada jin, jadi enggak salah dong kalau jin enggak sujud. Ini dari sisi peribadatan. Jadi makhluk-makhluk yang bertakwa yang ada di surga itu diantaranya adalah jin yang sangat bertakwa, di mana takwanya mendekati malaikat. Pertanyaannya, si jin yang taat ini sebelumnya ketika disuruh sujud kepada Adam, dia kan menolak ya? Menolak. Lihat. Kalau menurut pengikut iblis di Indonesia, iblis jauh lebih bertauhid kepada lebih kepada Allah dibanding Adam, dibanding malaikat. Malaikat mau sujud kepada manusia, iblis enggak mau. Dia mau sujud kepada Allah saja. Jadi iblis itu kalau disuruh sujud kepada Allah mau enggak? Mau. Tapi dia enggak mau sujud di hadapan. Jadi lebih bertakwa siapa, malaikat atau iblis? Malaikat tetap. Yang tidak disadari iblis sebetulnya adalah sujud kepada Adam itu adalah perintah Allah. Kenapa sih lu pakai jilbab sekarang jadi susah deh? Ya suka-suka Allah diperintahin Allah. Begitu kan? Dia lupa bahwa perintah sujud penghormatan kepada Adam sesungguhnya adalah perintah Allah. Iblis kalau disuruh sujud kepada Allah mau, disuruh Allah sujud kepada Adam, di sini masalahnya. Beriman kepada sebagian perintah, apa mirip-miripnya sama kita di Indonesia? Harus tahu. Ya. Mic-nya kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab udah 3 kali pahalanya. Wajib jawab. Ya enggak jawab berarti. Itu kata Allah kalau muslim diucapkan salam, jawab. Walaupun udah 3 kali wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Senang kalau tahu ini karena Allah, bukan karena ini orang ini kenapa sih bolak-balik kayak gini? Urusan dia bolak-balik kayak kaset rusak. Itu urusan dia sama betul, dia. Betul. Urusan kita adalah wajib menjawabnya karena sepakat. Sepakat. Baru enggak kayak iblis kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru muslim. Baik, Ustaz, yang barusan terjadi itu yang menurut Ahmad sendiri itu kemiripan. Kita mengaku Islam, kita mengaku beriman kepada Al-Qur'an, tapi aplikasinya kita ketika datang baru masuk ke rumah atau berangkat kantor tidak pernah mengucapkan salam kepada orang tua, istri ataupun suami kita gitu. Itu kan salah satu contohnya. Terus kadang kita kalau hilaf, kalau kelaparan contohnya, kita lupa untuk membaca basmalah, contohnya itu Ustaz. Terus kita juga mengaku beriman kepada Al-Quran, sedangkan ke untuk apa hal-hal yang tercantum di Al-Quran seperti untuk muslimah ya, itu kan wajib, diwajibkan untuk berjilbab atau menutup auratnya. Ya. Tapi pada umumnya umat Islam yang khususnya pada di Indonesia itu mulai pede atau mulai tidak ragu-ragu untuk berjilbab ketika udah tren nih. Oh ada jilbab Syahrini contohnya. Contoh Ustaz. Nah, ya Syahrini enggak tahu enggak kenal siapa tuh. Kok contohnya seperti itu Ustaz. Baru mereka pede pakai segala macam seperti itu bukan karena beriman kepada Al-Qur'an. Saya kira yang terakhir ini kurang pas. Oh gitu. Ya. Jadi memang kasih, untuk pemula, Waalaikumsalam, itu perlu proses seperti itu. Jadi misalnya begini. Memberikan zakat kepada mu'allaf. Igra'an. Memberikan motivasi kepada dia agar tetap konsisten dalam imannya. Dan merasakan kebersamaan. Jadi sebagai tahapan mencintai Allah. Tahapan mencintai agama itu memang perlu proses. Perlu proses. Di sini kita mesti juga adil menyikapinya. Yang pertama tadi yang pas yang kamu salam berulang-ulang itulah kira-kira itu yang agak pas. Tapi kalau contoh jilbab yang terakhir ini, ya memang semua butuh proses. Ya kita juga datang ke sini mungkin ada yang gara-gara diajak sama teman, jadi masuk ke sini kecelakaan gitu kan. Tapi seringkali kejadian justru yang diajaknya lebih konsisten, yang ngajaknya absen, ngerasa udah diwakilin, gue udah dapat pahala dari dia. Jadi di sini banyak sekumpulan orang yang dicelakakan oleh temannya dalam bahasa mereka, tetapi sungguhnya ini adalah sebuah keindahan bagi kita semua. Baik, saya ingin coba tutup materi pada malam hari ini. Janganlah kita seperti Bani Israel yang membunuh karakteristik kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sudah wafat. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi bersama kita selalu ada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya seperti apa? Jangan mencela orang-orang yang berusaha konsisten mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya gara-gara kita gak bisa seperti dia. Jilbab kayak gitu kayaknya ekstrim banget deh. Gitu. Gak up to date gitu. Gak boleh. Bahwa lu belum sanggup seperti dia. Konsistennya. Ya misalnya ada yang bercadar. Ya dia lebih bagus dari kita. Bahwa dia bisa melakukan itu. Bahwa celana setengah tiang itu lebih safe. Ya harus diakui, ya kan? Harus diakui bahwa isbal itu lebih dekat kepada najis, kan? Ya harus diakui. Itu fairness. Menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus, ya kalau memang begitu hadisnya, itulah mazhabku dan dia benar. Waktu seleksi, enggak usah bicara tentang syariat Islam dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia kalau mengurus jenggot saja belum sempurna. Oh. Ini orang sempurna sekali ngurus jenggotnya sementara gue masih bonsai gitu kan. Ya saya mengatakan iya juga ya. Ya mau dirikan negara Islam jenggot aja belum bisa ngurus. Ya tapi saya pikir mungkin kelebihan dia di jenggot lah sehingga dia kemudian dia promosi di situ dan kelemahan gue di jenggot sehingga kemudian ya sudah dan gak usah berantem. Daripada berjenggot kayak kambing gitu kan nanti dia balas. Dia balik lagi. Daripada lu kayak anjing. Kan gak ada anjing berjenggot. Itu gak benar. Gak benar. Jadi kalau memang ada dalilnya. Dan dia melakukan itu karena Allah. Karena Rasulnya. Ya kita harus mengatakan dia. Lebih baik dan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan ruh spiritualitas kita. Agama kita. Terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, satu hari diriwayatkan ada orang Yahudi yang berjihad selama 100 tahun. Selama berapa tahun? Dalam satu riwayat sebelum turunnya surah Al-Qadar 80 tahun atau 100 tahun. Betapa panjangnya usia orang Yahudi ini. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad selama 80 tahun atau 100 tahun, saya lupa. Sampai kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beruntungnya mereka bisa diberikan usia panjang dan bisa berjihad selama itu. Mungkin surganya lebih tinggi dari kita ya Rasulullah." Turunlah surah Al-Qadar. Bahwa Anda bisa beribadah selama 83 tahun. Hanya dalam satu malam yang mulia itu. Tetapi untuk bisa mendapatkan itu mulai dari sekarang. Anda gak bisa on the road. Kalau belum persiapan. Tilawah dari sekarang. Belajar qiyamul lail dari sekarang. Shaum-shaum sunnah juga dari sekarang. Bahwa ada pengurusan badan. Nah itu sekalian itu bukan munafik namanya. Itu nilai-nilai dari ibadah. Jadi mudah-mudahan kita semua bersiap-siap dan sampai nanti datang program menulis Quran dan membaca terjemahannya sampai khatam di bulan suci Ramadan dari sekarang, ya kita bisa siapkan dari sekarang. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.